saat kita setelah ini juga perpisahan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada pengurus masjid yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan kultum. Kuliah terserah antum. Iya, saya bersisi dia saja 3 jam asal tanggung jawab sarapan paginya ya. Sungguh ini adalah perjalanan saya yang pertama kali datang ke Gorontalo. Orang tua saya orang Bugis dua-duanya. Persisnya dari Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan. Jadi kalau bicara Sulawesi, insya Allah kita satu rumpun lah. Yang saya itu orang Gorontalo itu sama dengan orang Bugis Makassar. Lembut-lembut orangnya. Matikan lampu saja, bunuh lampu itu. Baik. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas tentang yang bakal mendekati jutaan wafat akibat pekerjaan orang kafir, kemudian Islam yang dituduh sebagai teroris. Kenapa kemudian muslimin dan muslimat tidak mampu mempertahankan tanah 1001 malam di Baghdad, di Irak, yang dibombardir habis-habisan oleh kafir? Tuduhannya ada senjata pemusnah massal, ternyata ujung-ujungnya maaf, salah. Lalu umat Islam tidak mampu berbuat apa-apa. Dan terakhir, Suriah, bumi Syam, hancur lebur. Bumi yang dulu dikenal sebagai Ahlur Rizq, digambarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang-orang Yaman, Ahlul Yaman, Ahlul Madad, Ahlul Syam, Ahlur Rizq, dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Yang namanya orang-orang Yaman itu dari dulu terkenal dengan kekuatannya, dengan jihad fisiknya dalam membentengi Islam. Sementara orang-orang di Syam yang saat itu kira-kira dalam kondisi sekarang ini tiga negara, ada Palestina, ada Suriah, dan ada Jordania, itu Syam. Peta masa lalu, kenapa sekarang porak-poranda dan umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa? Dan mayoritas negeri-negeri Muslim adalah negeri-negeri dunia ketiga. Sementara negeri-negeri Jazirah Arab, negara teluk justru terpecah belah. Ada apa dengan Islam? Berarti Qurannya tidak benar, Syekh. Gitulah kira-kira. Apa jawaban Syekh saat itu? Asabta, kamu benar. Li'annana mazilna muslimina walam nartaqi ila darajatil mu'minin. Karena kita sekarang ini masih seperti orang Arab Badui itu. Qalatil a'rabu amanna. Datanglah seorang Arab Badui mengaku beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Muhammad SAW diwahyukan, katakan kepada dia, kamu belum beriman, tapi kamu baru berislam. Apa sebab? Karena imanmu masih pada level qalu. Apa artinya qalu? Mereka berkata. Jadi imannya baru pada level apa? Perkataan. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Imanmu belum masuk ke dalam hatimu, masih sebatas di mulut dan di tenggorokan. Kalau jamaah subuh di sini, mudah-mudahan ya, orang yang suka sholat subuh berjamaah, insya Allah dicatat oleh Allah sudah terbebas dari penyakit nifak kemunafikan. Karena dua sholat yang paling sulit dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat subuh berjamaah dan sholat asar. Dalam riwayat lain, sholat subuh dan sholat isya. Jadi kalau ada orang malas sholat subuh berjamaah, sedangkan dia laki-laki setelah Ramadan ini, maka dia pantas disebut sebagai lelaki salihah. Jadi kalau ibu nanti punya anak laki-laki, sholat subuhnya di rumah, jangan dimarahi. Alhamdulillah anakku sekarang sudah hebat, sudah menjadi lelaki salihah. Kenapa mama bilang saya lelaki salihah? Nah, siapa yang boleh sholat subuh di rumah? Perempuan. Jadi kalau ada laki-laki sholat subuh di rumah, lelaki apa namanya? Salihah. Oh, kalau begitu mama lebih menyedihkan lalu. Loh, kenapa mama? Mama kan perempuan. Bukan, suami mama ternyata suami. Lelaki soleha rupanya putri suami soleha. Siap sholat subuh berjamaah setiap hari? Siap sholat subuh berjamaah setiap hari? Ngomong-ngomong, di Gorontalo ini kalau sudah lebih 10 hari berpuasa, soft sholat subuhnya biasanya mengalami kemajuan atau kemunduran? Hah? Kemajuan. Hebat sekali. Jadi memang lelaki salihah itu susah konsisten karena imannya redup, lemah. Statusnya baru berislam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam kalbumu. Orang kalau sudah beriman itu seperti apa, Ustaz? Dia tidak rela ada masjid satu tahun tidak jadi-jadi. Itu ciri-ciri orang malu punya rumah bagus-bagus, malu punya bisnis bagus, tapi masjid tidak jadi-jadi. Itu perasaannya orang beriman. Kecuali yang tidak punya perasaan. Sudah diberitahu seperti ini masih juga pura-pura tidak tahu. Itulah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang tidak tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kalau orang-orang di Gorontalo kira-kira derajatnya sudah sampai mana ini? Berislam atau sudah naik beriman atau sudah menjadi bertakwa kira-kira? Sudah tinggi barangkali ya. Langsung bertakwa. Coba kita tes. Boleh saya tes? Boleh. Boleh. Siapa yang, ini tes pertamanya sederhana, yang sejak awal Ramadan sampai hari ini sudah khatam Al-Quran satu kali, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah udah saya sama saudara 20. 20 dari berapa kira-kira di masjid ini saat ini? 300 atau 400 orang. Sekarang saya mau tanya lagi, malu rasanya sekolah SD, SMP, SMU, kuliah S1, S2, S3, bahkan tidak mau kalah sama Samsung, dia sudah S9 sekarang. Yang seumur hidupnya malu kepada Allah sebagai seorang mukmin. Mana mungkin saya bicara tentang apa maksudnya? Saya mengaku sudah khatam Quran, tapi saya tidak faham-faham isinya, malu saya. Apa gunanya saya sekolah, saya kuliah? Indonesia ini menjadi miskin setelah banyak doktornya, banyak profesornya. Padahal dulu Indonesia kaya raya, tidak ada profesornya, tidak ada punya doktornya. Ketika kerajaan-kerajaan Islam menyerahkan kekuasaannya, tanah dan airnya, tidak ada itu yang namanya jenderal-jenderal saat itu. Indonesia kuat dan kaya raya, bahkan bisa merdeka. Kenapa kira-kira pada saat itu? Kita diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk negara yang luas ini, dari Sabang sampai Merauke. Dan padahal saat itu tidak ada orang-orang pintar, hanya orang-orang yang kuat imannya dan kuat tawakalnya dan kuat ruh jihadnya. Saat itu Indonesia tidak punya banyak orang pintar, hanya punya satu prinsip untuk mempertahankan kedaulatan negerinya dengan imannya. Setiap jengkal tanah kami adalah bagian daripada akidah kami, karena para pendahulu kami mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia setiap jengkalnya dengan darah dan nyawanya. Tapi kalau sekarang dijual enggak? Indonesia tanah airnya. Oh, tanah airnya. Kenapa semakin pintar, semakin berilmu, semakin banyak orang berpangkat, kita menjadi semakin lemah? Yang lemah itu hatinya. Hatinya, bro. Siapa, saya mau tanya? Tidak mungkin saya menjadi mukmin kalau saya tidak faham Al-Quran. Awaman kana mayyitan fa ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah orang yang tadinya mati kalbunya, kemudian kami hidupkan kalbunya dengan iman, dan kami cahayakan dengan Al-Quran. Kama mathalu fi dhulumat, apakah sama orang yang dalam kegelapan? Tidaklah sama. Andai ini pukul 2 pagi, mati lampu seluruh Gorontalo. Tidak ada juga cahaya rembulan. Temaramnya pun tidak ada. Kira-kira gelap gak? Orang di masjid ini semua kira-kira bisa membedakan mana warna putih, mana kipas angin, mana tetangga? Tidak bisa bedakan. Walaupun matanya melek, walaupun matanya tidak tidur, apakah bisa membedakan warna-warni? Tidak. Kita bisa melihat membutuhkan apa? Cahaya. Tapi cahaya yang mana yang dimaksud? Sebab ada manusia bermata tapi tak melihat. Ada enggak? Bertelinga tapi tak mendengar. Ada enggak? Berlidah tapi tak menyapa. Ada. Berhati tapi tak merasa. Kan gitu. Kalau ada orang buta, punya mata atau tidak? Kok bingung? Kalau ada orang buta, punya mata atau tidak? Ada enggak orang buta tapi matanya melek? Itu tidak parah. Yang parah adalah punya mata, bisa melihat, bisa bedakan warna-warni, tapi tidak bisa menjadi saksi atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat-ayat yang dilihat dengan matanya. Ini yang disebut dengan bermata tapi tak melihat. Apa bahasa Gorontalonya belalang? Bulita. Belalang itu bisa melihat atau tidak? Tidak. Karenanya orang Jawa punya pepatah mengatakan orang ini melek walang. Melek walang apa artinya? Melihat seperti belalang, seperti bulita. Melihat tapi ya tidak berfungsi matanya. Bertelinga tapi tak mendengar. Kalau ada orang tuli, punya telinga atau tidak? Tidak parah orang tuli itu. Boleh jadi orang tuli itu harus bersyukur, sebab pertanggungan jawabannya di depan Allah nanti tidak banyak. Kau gunakan untuk apa itu telingamu? Ibu-ibu suka marah begini gak kira-kira? Kakak, ya. Satu menit kemudian, kakak, ya. Kakak, kaget itu. Iya. Kamu tuh punya telinga atau tidak? Mama tidak lihat apa telinga saya. Dari tadi mama panggil, kamu mendengar atau tidak? Buktinya saya menjawab. Terus di mana masalahnya anak ini? Di mana masalahnya, Bu? Mungkin masih pegang gadget barangkali. Ini anak sekarang memang sambil ngobrol aja pegang WA begini. Jadi banyak orang-orang yang memang tidak fokus hidupnya sekarang ini. Cara dia menghargai lawan bicara, etika sudah mulai berubah zaman ini memang. Tapi bukan itu yang saya katakan. Kenapa ibu panggil si kakak lalu dia sudah menjawab tapi ibu masih tetap marah? Bahkan ibu bilang punya telinga atau tidak, mendengar atau tidak, semua dijawab ada dan punya. Kira-kira apa masalahnya? Kenapa ibu marah-marah? Maunya ibu kalau dipanggil itu datang sini, plok gitu. Tapi dia tidak mau datang, berarti dia tidak respon. Itu yang disebut dengan bertelinga tapi. Ini banyak terjadi pada suami-suami yang tidak mau mendengarkan keluhan istrinya. Dan penyakit terbesar suami adalah malas mendengarkan curhatan istrinya. Nanti setelah istrinya curhat sama orang lain, baru dia marah-marah. Susah juga suami-suami ini. Bu, saya mau tanya semua di sini. Karena malu kepada Allah diberi mata, karena malu kepada Allah diberi telinga, karena malu kepada Allah pun diberikan lisan, malu kepada Allah diberikan kalbu sebagai seorang mukmin. Saya mau tanya, bagaimana mungkin saya bisa menjadi orang beriman kalau saya tidak membaca Al-Quran? Mata nerima Alkitab walal iman. Nabi Muhammad SAW dulu itu kamu bukan siapa-siapa. Sebelum aku berikan kepada kamu cahaya Quran sebagai ruh bagi kamu, sebelum Quran ku jadikan ruh bagi kamu, kamu tidak mengerti tentang manisnya iman, halawatul iman. Tidak pernah bisa menikmati indahnya beriman. Yang bisa kamu nikmati, wahai manusia, uang banyak, harta banyak, istri banyak. Ini bapak-bapak kebanyakan tidak punya istri karena cuma satu, Iswan. Kalau dua, Istu. Kalau tiga, bapak punya apa di rumah? Baru dua hari kenal dengan Sultan sudah ketularan saya. Sebelum Quran menjadi ruh, menjadi nyawa bagi kamu Muhammad, kamu tidak akan pernah faham apa itu Alkitab. Nah, sampai di sini saya mau jelaskan sambil upgrade iman dari muslim menjadi mukmin. Saya kemarin tidak banyak membawa hadiah. Saya mau tanya dulu, siapa yang malu kepada Allah dengan imannya? Karena sampai hari ini belum bisa membaca tafsirnya atau terjemahannya dari awal sampai akhir. Pernah khatam berulang-ulang tapi tidak pernah paham karena tidak pernah mendalaminya secara serius. Malu enggak? Malu enggak? Besar enggak kemaluannya? Esan. Besar enggak rasa malunya? Besar. Saya mau tanya, kalau besar pasti ada respon. Siapa yang malu kepada Allah karena baca Quran tidak pernah faham, tidak pandai juga bahasa Arab, lalu pernah membaca terjemahan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah sekali saja seumur hidup, karena ingin tahu pesan cinta dari Tuhannya, karena ingin tahu jalan berjumpa dengan Allah, karena ingin tahu jalan bagaimana bisa masuk surga, supaya tahu jalan agar kita menjadi orang yang mulia, orang yang kaya raya sesungguhnya. Tapi akhirnya dia baca Quran dan baca pula terjemahannya sampai khatam dari Al-Fatihah sampai Nas, sampai An-Nas. Siapa yang pernah lakukan itu sekali saja seumur hidup? Belum. Angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Alhamdulillah ada perwakilan. Yang lain baca apa itu? Mana mungkin jadi orang beriman kalau tidak paham Al-Quran? Saya bilang sama anak saya, nah, setinggi apapun ilmumu, kalau tidak ada Quran di dalam dadamu dan Quran tidak menjadi jiwamu, nak, kamu cuma bangkai-bangkai berjalan. Tapi kelihatan seperti manusia, jadi dokter, jadi guru, jadi profesor, jadi tentara, bahkan mungkin jadi presiden. Kalau tidak ada Quran di dalam hatimu, kamu hanyalah penduduk kuburan yang berkeliaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Saudara-saudara yang berbahagia, mari tingkatkan kualitas diri kita dari sekedar muslim menjadi mukmin. Kalau kelihatan seperti tadi, masih minoritas ini mukminnya. Apalagi kalau dicek dari sholatnya. Saya mau cek kira-kira orang-orang di Gorontalo ini ada basda nggak di sini? Pengurusnya ada nggak? Ada. Tidak ada ya? Kalau gitu saya bicara tingkat nasional. Saya mau ukur Islamnya orang-orang Indonesia ini sekualitas apa. Walaupun dia muslim terbesar seluruh dunia. Saudara-saudara, siapa yang menguasai ekonomi di Indonesia? Selalu saya bilang pribumi, nanti saya ditangkap lagi. Susah juga di Indonesia ini ya. Oh, Ustaz itu bilang pribumi, ada perpresnya. Susah juga saya. Padahal perpres itu dibuat oleh Pak Habibie dulu pada tahun 98 karena ada kasus Cina. Tapi ketika itu kemudian diteruskan sampai sekarang sudah tidak relevan. Tapi sudahlah, tidak usah bicara itu dulu, nanti batal puasanya. Harusnya orang Indonesia ini zakatnya saja kan, syahadat, sholat, zakat. Saya ingin ukur indikator orang Islam Indonesia. Ibarat hitung-hitungan kampus, grade keislaman orang Indonesia kira-kira A, B, C, D, atau E. Kira-kira A, B, C, D, atau D. Oke, kita harus pakai data dan harus terukur dan harus objektif. Menurut data Basnas, orang-orang yang bekerja saja seandainya mereka berzakat, ini tidak termasuk deposito, wadi'ah, atau emas yang disimpan di rumah, atau harta karun lainnya, tidak dihitung. Yang bekerja saja, andai orang Indonesia semua berzakat, insya Allah akan terkumpul 217 triliun. 217 triliun itu berarti 1/5 daripada APBN yang 2000 triliun lebih. 1/5 dari APBN, maksudnya andai orang Islam di Indonesia semuanya zakat, belum bisa menjadikan orang Indonesia maju. Hanya setidaknya minimal bertahan agar tidak terlalu miskin. Agar tidak miskin, itu saja. Sebab zakat memang kewajiban individu. Yang pelaku wajib zakat ini untuk didistribusikan kepada 8 golongan. Dan ini hanya untuk menutupi kefakiran. Kalau bayar zakat semua, itu pun tidak bisa membuat kita maju. Karena yang bisa membuat kita maju itu adalah infak, sedekah, wakaf, dan jihad harta. Masjid ini sampai kapanpun susah jadinya kalau mengandalkan zakat. Masjid ini hanya akan cepat jadi kalau ditambah dengan apa? Infak, sedekah, wakaf, dan jihad harta. Saran saya bulan Ramadan seperti ini, perhatikan baik-baik. Lihat dulu Islam kita. Ternyata setelah dikumpulkan dan dihitung dari semua lembaga-lembaga pengumpul zakat di Indonesia yang resmi, alhamdulillah terkumpul 6 triliun dari 217. Berarti berapa persen? 3%. 3%, 3 kalau angka kuliah grade-nya A, B, C, D, E. Hah? Lulus atau tidak? Tidak. Mengulang. Mengulang mata kuliah zakatnya. Tapi kita harus nuzon lah, barangkali ini zakat masing-masing kali begitu ya. Atau tidak bayar zakat sama sekali, mana yang banyak? Zakat masing-masing atau tidak bayar? Hah? Saya nggak percaya kalau masing-masing, pasti seperti Quran juga tadi itu, hanya beberapa ekor saja, yang beberapa ekor berapa orang saja. Ini bulan di mana kita harus meningkatkan, upgrade status kita. Jangan cuma status WA saja di upgrade, status media sosial saja di upgrade. Yang di upgrade adalah bagaimana dari muslim menjadi mukmin. Apa rukun iman yang pertama? Sebutkan rukun iman secara berurutan yang benar. Mulai dari bawah. Rukun iman yang keenam, beriman kepada? Bingung deh. Coba sebutkan rukun iman yang ketiga. Amana billahi wa malaikatihi. Rukun iman yang keempat. Wa rusulihi. Rukun iman yang keenam. Enggak apa-apa. Rukun iman yang kelima. Hari akhir. Rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua. Kepada malaikat. Rukun iman yang keempat. Pusing-pusing deh. Ini sebuah tahapan yang harus kita lalui. Harus kita upgrade status kita ini. Misalnya nih ya, di bulan Ramadan seperti ini. Tadi saya sudah bicara Al-Quran. Rugi sekali kalau kita tidak memprioritaskan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Bahkan saya anjurkan kalau masalah keluarga di Gorontalo ini. Banyak perceraian gak belakangan ini Pak KUA? Banyak. Berapa persen tingkat perceraian di sini? Dapat KUA enggak? Berapa persen sekarang? Oke, saya mau tanya gini saja. Penyebab utama perceraian di Gorontalo tertinggi apa? Kalau saya bicara tingkat nasional, memang alasannya ekonomi. Tapi ekonomi hanya kamuflase. Sebetulnya tidak bahagia. Rumah tangganya tidak bahagia. Tapi terbanyak perceraian sekarang di tingkat nasional beberapa kota bukan talak. Bukan suami menceraikan istri, tapi istri yang minta dilepas. Kalau di Gorontalo yang mana? Sama. Saya pura-pura tidak tahu sebenarnya. Tertinggi itu bukanlah karena suami menceraikan istri, tapi istri yang minta cerai. Kalau istri minta cerai biasanya gara-gara apa, Bu? Tertinggi itu apa, Bu? KDRT. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga. Nomor dua baru faktor ekonomi. Ini gara-gara suami-suami tidak pernah belajar dulu menjadi suami. Itu gara-gara ibu-ibunya juga sih. Kamu cinta sama dia nak? Cinta. Dia sudah kerja? Sudah. Bungkus dua karetnya. Padahal untuk menikah itu tidak cukup hanya modal cinta dan kerja. Ada banyak yang masih dipersiapkan. Sudahlah, itu mungkin kelas pre-wedding saja nanti yang mengajar. Tapi di bulan Ramadan seperti ini, kalau ingin menjadi muslim yang berbahagia, naik tingkat, minimal harus membangun surga di rumah. Setelah itu membangun rumah di surga. Setelah itu berjuang keras masuk surga sekeluarga. Siap? Siap apa? Ulangi yang saya katakan tadi. Pertama, membangun surga di. Yang kedua, membangun rumah di surga. Yang ketiga, berjuang masuk surga. Coba pikirkan dulu baik-baik, khususnya buat bapak-bapak ini. Ya, yang pertama apa? Membangun surga di rumah. Gimana kira-kira membangun surga di rumah, Pak Ustaz? Saya harus beli apa? Bukan beli dulu. Bagaimana merawat iman, menumbuh kembangkan iman, dan melindungi iman keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Kata-kata ku anfusakum wa ahlikum nara, sebetulnya peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maksudnya jadilah kamu penduduk surga. Dimulai dari rumah. Mulainya dari mana? Mulainya dari membangun visi bersama. Bagaimana keluarga kita ini keluarga beriman. Setelah kita beriman secara individu, beriman juga secara kekeluargaan kita, keluarga besar kita, dan kemudian masyarakat Gorontalo secara keseluruhan. Misalnya bagaimana ya, Bu, Ibu mau tahu gak kesalahan terbesar istri di hadapan suami? Tahu gak kesalahan? Gak tahu. Iya, karena Ibu biasanya suka nyalah-nyalahin suami. Bapak-bapak mau tahu kesalahan terbesar suami di hadapan ibu-ibu? Tahu gak? Belum. Saya sudah survei ke seluruh Indonesia, Pak. Insya Allah valid data saya. Ibu-ibu cuma tinggal bilang benar atau salah, ya. Benar atau kesalahan terbesar suami yang pertama di hadapan ibu-ibu adalah egois. Yang keras jawabnya. Jangan mentang-mentang ada suaminya di sini. Ini lagi survei. Dan ini kesempatan. Ibu kan selama ini nggak berani toh. Ada saya bicara di sini. Kesalahan terbesar suami di hadapan istri adalah egois. Benar. Salah paham dia. Ini membuat rumah tangga jadi kacau. Nanti kita buktikan dia yang egois. Jawab lagi yang kedua. Kesalahan terbesar suami di hadapan istri adalah pelit. Pelit. Ada yang bilang tidak tapi sedikit. Namanya juga lapis kedua. Ini juga salah paham. Padahal dia yang pelit. Ini cuma dikembang-kembangkan sendiri. Kakak, orang paling pelit sedunia adalah suami saya, Pak. Pelit sekali, padahal dia baru saja minta pulsa dari suaminya. Ibu-ibu sekalian, suami-suami ini makhluk paling bodoh sedunia. Coba perbaiki lagi cara merayu yang benar. Dimulai dari komunikasi. Sekarang saya cek ya, Bapak bilang benar atau salah? Ya. Kesalahan terbesar perempuan adalah cerewet. Astagfirullahaladzim. Tidak ada perempuan yang cerewet, Bapak. Bukan karena mulutnya dua, bukan. Tapi karena kecerdasan verbal perempuan jauh lebih baik daripada laki-laki. Anda salah paham. Iya, karena 20 ribu banding 7 ribu. Sehebat-hebat Ustadz Bakhtiar berbicara di sini, nanti kalau sudah selesai ceramah, tolong jangan diajak bicara lagi, sudah capek dia. Kalau perempuan tidak. Walaupun sendirian di dapur, dia bicara sendiri pada penggorengan. Sebab kalau kurang 20 ribu kata dikeluarkan, sakit dia. Itu kehebatan perempuan. Saya lagi rapat meeting soal gerakan Islam di Indonesia dan dunia. Tiba-tiba kering telepon. Komisaris yang telepon dari rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira aku pilih yang warna pink apa yang hijau ya? Sebab aku sudah punya baju yang warna ini cocok sama ini, tapi yang warna pink ini mahal. Bapak-bapak bisa jawabnya apa? Terserah. Karena bapak-bapak itu lemah. Makanya tidak ada obat kuat untuk perempuan. Yang ada obat kuat untuk, karena laki-laki itu Sadar Pak Sultan. Tapi ibu-ibu sekalian salah. Ya. Tidak ada suami yang egois itu. Coba kita cek, ya. Pak, jawab, setuju atau tidak? Harta suami adalah juga harta istri. Setuju? Bodoh tidak? Sekarang saya balik. Diam. Diam. Ibu-ibu, harta istri adalah juga harta suami. Setuju tidak? Jadi siapakah yang pelit? Siapa yang pelit? Diam Pak, saya lagi nanya ibu-ibu. Kita bikin kamar di sini. Ini banyak dosa itu sama suaminya. Siapa yang pelit? Jawab. Yang pelit bapak atau ibu? Dia bilang tetap aja bapak. Saya cek sekarang siapa yang egois. Pak, hutang istri walaupun dia sudah bekerja adalah juga hutang suami. Setuju? Kita balik. Kita lihat siapa yang pelit. Jangan tutup mulutnya. Hutang suami adalah juga hutang istri. Jujur, sekarang sudah tahu diri. Siapa yang sesungguhnya yang pelit itu? Tetap saja bapak dia bilang, kenapa membiarkan kami berhutang? Makanya Pak, kalau istri lagi marah, enggak usah coba-coba berargumen. Jangan. Sudah persiapan dari tadi pagi. Kalau dia pulang, saya akan bilang begini. Kalau dia bilang A, saya akan bilang B. Sambil ngomong paham sama piring dia saat itu. Makanya lebih baik kalau istri lagi marah di rumah, enggak usah dijawab. Walaupun dia menuntut jawaban kejujuran, jangan jujur. Itu saran saya. Ya, misalnya dia tanya begini, sekarang jujur saja. Pilih dia atau saya? Cuma jawab. Secara psikologis, perempuan tuh kalau lagi marah-marah, wajahnya oval seperti laki-laki. Paling menyebalkan di mata laki-laki, betul? Tiba-tiba dia tawarkan dua pertanyaan. Pilih dia atau saya? Bapak bilang apa kira-kira? Harus bohong atau tidak? Jangan bohong, dosa. Sayang, tidak ada yang lain selain kamu di hatiku, sayang. Baru dia bilang, jangan bohong, jangan bohong. Padahal hatinya bahagia. Perempuan itu pemain sinetron. Allah, ini saya sedang bicara bagaimana upgrade rumah tangga. Ya. Semua bermula, persoalan rumah tangga biasanya dimulai dari pertama, masalah terbesar perceraian adalah komunikasi. Nah, baru nomor dua komunikasi. Setelah itu yang ketiga adalah komunikasi lagi. Karena apa? Karena tidak membangun suasana surgawi di rumah. La yasmauna fiha lagwan wala ta'sima. Orang yang membangun surga di rumah itu tidak mau membangun komunikasi. Lagwan, lagu bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Lagwan, perkataan sia-sia. Wala ta'siman, jangan ada pola komunikasi yang membawa dosa, saling mencela, saling menyakiti, saling mengungkit-ungkit, betul? Neraka rumah ini kalau sudah seperti itu pola komunikasinya. Jadi mendingan bilang begini, sebetulnya bukan perempuan yang cerewet, saya laki-laki yang cerewet ini. Karena perempuan lebih tahu tentang harga sayur, apalagi dolar sekarang sudah naik. Tapi untung media tenang-tenang saja. Kesalahan terbesar perempuan yang kedua di mata laki-laki adalah boros, tukang jajar, tukang belanja, betul? Ini juga salah. Kamu yang tidak update harga-harga bumbu di pasar. Kamu taunya harga waktu kamu dulu disuruh belanja sama ibumu. Sekarang harga sedang yang meroket ekonomi atau harga? Yang meroket apa sekarang? Ekonomi kita yang meroket atau harganya meroket? Ini Anda yang ngomong, dosa lo kalau bohong. Jadi dari rumah kita perbaiki, dari individu kita perbaiki, bagaimana kita beriman. Dan cara beriman yang paling cepat adalah bagaimana caranya agar Allah menjadikan Quran di dalam hati kita sebagai ruh. Dan kesempatan bulan suci Ramadan ini sangat bagus sekali. Siam di siang hari, qiyam di malam hari. Tapi dasarnya adalah imanan. Imanan wahtisaban. Berpuasa di siang hari, tegakkan salat-salat di malam hari atas dasar keimanan bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah Allah, Allah sendiri akan memberikan balasannya. Kalau semua ibadah, silakan kamu bisa mengukur amal ibadahmu kecuali shaum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi orang yang berpuasa itu merasakan sekali suasana privacy, suasana berdua-duaan dengan Tuhannya. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatan, farhatun 'indal fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih bi siyami. Orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan besar, kegembiraan saat melihat makanannya ketika berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Tuhannya karena meninggalkan yang dibolehkan di bulan Ramadan, meninggalkan yang dihalalkan di bulan Ramadan, bukan meninggalkan yang diharamkan. Untuk bisa meninggalkan yang dibolehkan di bulan Ramadan adalah membutuhkan kekuatan iman, kekuatan keikhlasan, terutama kekuatan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap tingkatkan statusnya dari muslim menjadi mukmin? Siap? Kalau muslim itu gambarannya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri orang muslim itu kata Rasulullah SAW, sesama muslim tidak akan menyerang saudaranya baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Harusnya begitu. Ciri-ciri orang Islam itu memberi makan siapa saja yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Termasuk memberi makan hewan-hewan di sekitar Gorontalo dengan menjaga lingkungan hidup. Kalau ada nelayan mencari ikan dengan membom terumbu karang, jahat atau baik? Saya ulangi sekali lagi. Kalau ada nelayan mencari ikan di laut dengan membom batu-batu karang dan terumbu karang sehingga rusaklah biota laut, baik atau jahat? Itu orang beriman atau bukan? Proses pembentukan biota laut lewat terumbu karang itu membutuhkan waktu 100 tahun lebih, kita kira-kira katakan begitu, atau setidaknya puluhan tahun. Tapi dibom dalam satu hari, akhirnya ikan beracun yang tidak memberikan kesehatan. Akhirnya ikan tidak lagi di Gorontalo nanti. Tapi alhamdulillah kita semua masih terus berjuang menjaganya, betul? Tidak sembarangan menebang pohon di hutan, karena itu tempat tinggal hewan-hewan. Bukan lautan. Seperti orang tua ini yang nyanyi. Bukan lautan. Terus kain dan jala, tiada badai, ikan dan udang. Oh, di Jakarta tidak ada lagi sekarang. Limbah semua sekitarnya. Kadang saya makan kerang di Jakarta tuh takut. Dari mana nih? Dari Kepulauan Seribu Jakarta, takut saya karena limbahnya. Mudah-mudahan kita menjaga Gorontalo ya, lingkungan hidup kita. Ya, ada burung jangan ditembak. Ada aturan main dalam menjaga lingkungan menurut bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tanaman itu kamu yang tanam, silakan panen semuanya. Tapi kalau tumbuhan itu tumbuh sendiri, ambil sekedarnya. Inilah yang disebut memanfaatkan tanaman dan tumbuhan. Kalau yang ditanam boleh dipanen semua? Boleh. Kalau yang tumbuh sendiri di hutan? Seperlunya saja, sehingga dibuatkan aturan. Kalau seperlunya orang serakah, habis gak hutan itu? Orang-orang beriman itu suka menjaga lingkungannya. Man aminan nasu irduhum. Ciri orang beriman itu yang sudah naik tingkat kehidupannya, dia ketika berada di mana-mana, orang merasa aman dari gangguan kehormatannya dan aman dari gangguan hartanya dari orang beriman itu. Rasulullah SAW Al-Amin, yang merasa aman dengan imannya itu, satu hari pernah diancam akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi anehnya orang Quraisy itu kalau ingin menetapkan, menitipkan hartanya yang amanah, dititipkan kepada Muhammad SAW. Aneh atau tidak? Orang kafir Quraisy benci sekali kepada Muhammad, tapi kalau menitipkan harta kepada siapa? Karena bisa dipercaya. Jadi orang yang tidak bisa dipercaya tidak disebut orang beriman itu. Sampai pada akhirnya Rasulullah harus berhijrah. Sebelum berhijrah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, kamu tidur di atas ranjangku karena aku akan pergi, dan ini harta titipan orang-orang Quraisy, esok hari kembalikanlah ke mereka. Pada orang-orang yang menitipkan hartanya ini mau membunuh Muhammad. Kalau bapak jadi Nabi Muhammad dititipkan harta mereka, gimana kira-kira? Kembalikan atau jangan? Halo. Kembalikan atau jangan? Di masjid bilang begitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Terakhir, udah terakhir aja ini. Begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Andai penduduk satu negeri dan negeri itu adalah Gorontalo, semuanya telah beriman di bulan suci Ramadan, lalu keluar Ramadan dalam keadaan wattaqau, telah bertakwa, maka akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Oksigennya menyegarkan, menyembuhkan banyak penyakit. Oksigennya memberikan kehidupan yang sangat menenteramkan. Dari langit turun air hujan, hujan yang diturunkan di atas bumi orang yang telah beriman dan bertakwa di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Setiap tetesan air hujan itu berisi zat-zat kimia di setiap tetesannya. Kimia yang dibutuhkan oleh tanah, yang dibutuhkan oleh tanah Gorontalo itu. Padahal proses hujan itu rumit sekali, melalui sebuah proses penguapan di laut oleh matahari, kemudian ada kimia yang dibutuhkan oleh tanah di bawah kulit permukaan laut, itulah yang kemudian dibawa oleh uap, kemudian menjadi sebuah awan, awan yang kemudian didorong oleh malaikat-malaikat pengendali awan, bukan cuma angin semata-mata. Untuk diturunkan air hujan itu di bumi mana yang akan Allah berkahi, sehingga tanamannya, tumbuh-tumbuhannya tumbuh subur, dan hewan-hewan yang memakannya pun tumbuh subur, berkembang biak dengan sehat, sehingga susu dan dagingnya dimakan oleh penduduk negeri, dan untuk digunakan juga kendaraan-kendaraan istimewa, kulitnya disamak pun bermanfaat untuk kehidupan manusia, bahkan untuk ekonominya, dan seterusnya. Kalau sudah beriman dan bertakwa, mulainya dari hal-hal sederhana. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya, walaupun hidup. Kalau apa gunanya walaupun hidup, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sekali lagi, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, walaupun sholat tapi tak berjamaah, lelaki kawin namanya. Siap sholat berjamaah? Siap penuhi majelis-majelis ilmu? Siap mengamankan lingkungan hidup? Siap menjaga perdamaian? Siap menjaga persatuan? Siap membawa Islam dimanapun berada? Siap membawa Islam sampai mati? Takbir! Seperti itu. Jangan lagi menjadi lelaki soleha, apalagi menjadi ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau masuk surga sekeluarga? Alladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang tua yang beriman, ayah dan ibu yang beriman, kemudian diteladani oleh anak dan cucunya, maka di akhirat kelak, gara-gara anak dan cucunya beriman karena meneladani keimanan kedua orang tuanya, di akhirat kelak nanti dalam tafsir Ibnu Abbas, walaupun amal soleh anaknya tidak sebanyak amal soleh orang tuanya, tapi surga anaknya akan di upgrade satu level dengan surga orang tuanya, sedangkan jatah masing-masing tidak ada yang dikurangi. Jannatu adnin yadkhulunaha waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Untuk satu keluarga yang ingin masuk surga, sudah disiapkan satu tempat surga yang bernama surga Aden. Ada satu sudut di mana di surga Aden itu diperuntukkan orang-orang yang satu keluarga. Keluarga yang seperti apa yang bakal tinggal satu surga nanti di surga Aden? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kalau orang-orang tuanya saleh, ayah-ayahnya saleh, suami-suami yang saleh, didampingi oleh istri-istri yang salihah dan anak-anaknya juga saleh, ini keluarga nanti akan satu surga di surga Aden. Allahumma. Ustaz, tidak adil dong Allah. Kan amal soleh anaknya sedikit, kenapa bisa satu level dengan surga orang tuanya? Bukan dari situ melihatnya. Ada yang namanya nikmat qurrata a'yun. Bu, bisa dibayangkan gak kira-kira betapa sedihnya kalau salah seorang anak ibu masuk neraka? Bagaimana rasanya? Ini salah satu anak kita misalnya kena narkoba, lalu kemudian setelah mencuri menjadi perampok dan ditembak mati polisi dalam keadaan narkoba. kita tidak bisa putuskan neraka atau surga, tetapi dari zahirnya saja. Sedih enggak kita sebagai orang tua? Kita dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Saya juga tidak tahu, seandainya nanti saya meninggal dunia dan saya berjumpa dengan arwah para pahlawan, Bakhtiar, dengan orang yang sezamanmu, kami dulu memperjuangkan tanah air Indonesia, setiap jengkal tanahnya dengan darah dan nyawanya, kenapa di zaman kamu dijual-jualin? Saya mesti bilang apa? Itu bukan saya yang jadi pejabat Tuhan. Tidak bisa. Semua harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Siap mengamankan Gorontalo? Siap meningkatkan kesejahteraan ini bersama-sama? Siap beramar ma'ruf nahi munkar? Tapi sambil banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai puncak keberhasilan kita dalam berpuasa ini, kalau sudah kita menjadi la'allakum, jadilah orang bertakwa. Orang bertakwa itu seperti apa, Ustaz? Seseorang dikatakan bertakwa minimal kalau sudah bisa meninggalkan yang dibolehkan karena khawatir terperosok kepada yang tidak dibolehkan. Saya ulangi, batas minimal menjadi orang bertakwa itu adalah meninggalkan yang karena khawatir terperosok kepada yang tidak dimulai. Sehingga rasa takwa itu biasanya bentuknya seperti apa? Al-khawfu bil-jalil wal-amal bil-tanzil wal-ridha bil-qalil. Kira-kira begitu diantaranya. Karena ada keagungan di dalam kalbunya, sehingga takutlah dia kepada Allah dan berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, al-amal bitanzil. Dan setelah berusaha kemudian hasilnya cuma sedikit, dia ridha kepada Allah karena ketetapan Allah pasti baik buat dia. Itu orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah rahimakumullah, saya ingin beritahukan di bulan Ramadan seperti ini, ada orang yang kalbunya sudah bertakwa. Ini kalbunya sudah dekat ke alam malakut, mungkin sudah ke alam arsnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang kalbunya masih terpenjara di dalam ruhnya, karena ruhnya terpenjara oleh jasadnya, terkapar, masih tertarik gravitasi dunia. Apa bedanya, Ustaz, orang yang sudah bertakwa di bulan Ramadan ini dengan orang-orang yang belum bertakwa? Orang-orang yang sudah la'allakum tattaqun di bulan Ramadan ini, kalbunya itu sudah tinggi dibawa oleh ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaitu faqau lahu sajidin. Kalbunya orang-orang yang sudah bertakwa di bulan Ramadan ini, badannya memang ruku dan sujud di masjid, ruku dan sujud di dunia, tapi ruhnya terbang ke alam malakut bersama kalbunya. Orang-orang seperti itu biasanya yang difikirkan di bulan Ramadan hal-hal yang tinggi-tinggi, yang bergensi, yang istimewa, sehingga waktu-waktunya pun dimanfaatkan, sehingga Allah pun kemudian berikan kekuatan kepada dia dengan sebaik-baiknya. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siang hari khatam Quran, malam hari khatam Quran. Itu Imam Syafi'i selama bulan Ramadan. Imam Malik radhiyallahu anhu tidak pernah keluar dari Madinah, dan kalau bulan Ramadan bahkan beliau tafarruq, tidak mengajar, khusus untuk meninggikan kualitas, seperti dia charging kembali ketakwaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Nabi di bulan Ramadan seperti ini minimal khatam tiga hari sekali, seperti yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling menengah khatam Qurannya setiap Jumat sekali. Jadi Ramadan berapa kali khatam? Selemah-lemahnya iman adalah sekali khatam di bulan Ramadan. Kita yang mana kira-kira? Seperti Imam Syafi'i lah ya kira-kira. Membaca Qul Huwallahu Ahad tiga kali, pahalanya sama dengan ini paket hemat ini memang. Orang-orang yang kalbunya sudah dalam alam ketakwaannya, dia pikir siapa yang harus saya sedekahkan setiap hari? Saya harus infak pagi hari untuk memulai semangat agar saya diberikan kelancaran rezeki oleh Allah. Saya juga harus berinfak di siang hari agar saya mendapatkan kemudahan yang lebih besar lagi. Saya akan berinfak sore hari. Boleh jadi tadi siang saya banyak melakukan dosa, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya infak juga di malam hari, sebab perintahnya berinfak itu bukan cuma di siang hari, tapi juga bahkan bukan cuma dalam keadaan punya, dalam keadaan tidak punya pun saya harus. Karena prinsip berinfak itu fisarra'i wadharra', dalam keadaan lapang dan dalam keadaan. Dan saya yakin apa yang saya infakkan adalah imanan wahtisaban, Allah pasti membalasnya seperti digambarkan di dalam Al-Quran. Matalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, matalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah diumpamakan seperti orang yang berinvestasi di atas kebun di atas bukit, seperti orang Gorontalo. Kalau hujannya banyak, maka tumbuhnya pun berlipat ganda. Kalau hujan sedikit pun cukup. Kalau hujan banyak tidak akan kebanjiran karena kebunnya di atas bukit. Kalau hujannya sedikit pun cukup untuk melipat gandakan perolehan. Itu digambarkan oleh Al-Quran. Orang-orang yang beriman bersedekahnya itu imanan wahtisaban. Saya kalau ketinggalan sholat tarawih, saya kalau kehilangan tahajud, saya kalau tidak bisa baca Quran malam hari, saya kalau sedikit beristighfar di waktu sahur, dan bahkan dia banyak berdoa siang, itu adalah saat yang paling tepat untuk berdoa. Semua doa tidak akan ditolak. Ada tiga golongan yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dan yang kedua, as-sha'im hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai dia beriftar. Dan kemudian dakwatul mazlum, yang ketiga, orang-orang yang dizalimi. Makanya cari pemimpin yang bagaimana? Yang bagaimana? Adil. Yang bagaimana? Adil. Adil itu apa sih? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu pemimpin yang kalau pemimpin itu adil, belum lagi kerja, baru doanya saja, baru doanya saja di malam hari dan di siang hari, Allah kirimkan para malaikat untuk menindaklanjuti doa-doanya itu, baru berdoa. Itu kalau pemimpin itu adil. Narasinya saja mempersatukan bangsa, belum lagi bekerja, baru dia berkata, misalnya Indonesia, untuk Indonesia, baru begitu bangkit rakyat itu. Padahal cuma dua kata atau tiga kata. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengajak semua bangsa Indonesia dengan satu jargon, Indonesia untuk Indonesia. Ini baru adil. Indonesia untuk dia. Salah. Indonesia untuk siapa? Indonesia untuk siapa? Baru satu kata narasinya membuat seluruh bangsa berbaris, siap tunggu komando, betul? Sekarang Bapak Ibu tunggu komando siapa? Tunggu komando siapa? Tunggu komando siapa? Saya belum ngajarin nih. Tunggu komando siapa? Nanti ditanya ulamanya yang mana? Yang terdaftar. Kalau yang tidak terdaftar tidak usah lah, udah jangan ke situ ah, puasa. Apalagi kalau pemimpinnya ini bekerja, Allahu Akbar, dan kerjanya bukan pencitraan, Allahu Akbar. Yumiddukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Bersama pemimpin yang adil ini, setelah doanya dikabulkan, narasinya mempersatukan, kerjanya iring-iringan malaikat lebih banyak daripada iringan-iringan mobil-mobil plat merah itu semua. Karena yang mendoakan si pemimpin yang adil itu bukan cuma ulama plat merah saja yang mendoakannya. Ulama-ulama yang ikhlas pun ikut berdoa. Allahu Akbar. Sudahlah. Gorontalo siap damai? Siap. 2018 ada pilkada enggak? Ada. Ada. Siap pilkada damai? Siap. Mau dikasih pemimpin yang hebat? Ikuti saya. Hancurkan berhala-berhala politik. Nah, saya komodir sekarang. Semakin siang semakin hot. Di Indonesia ini yang bisa jadi presiden kalau koalisi partai besar bersatu, betul gak? Itu berhala. Ini dari sini ke seluruh Indonesia saya ingin katakan, ada streaming, hancurkan berhala-berhala politik ini. Ini negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, tapi tunduk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang berkuasa siapa? Bukan koalisi. Ini mindset ini. Saya buka dulu cara berpikirnya. Kalau ingin dapat pemimpin hebat ke depan, saya belum punya calon, tapi saya kasih jalan. Ini tanggung jawab saya, bagaimana agar Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang adil itu. Kesalahan kedua di Indonesia ini, ada berhala kedua yang disembah, yang bisa jadi presiden yang banyak uangnya. Betul? Berapa minimal Pak Sultan untuk menjadi presiden Indonesia untuk sekarang? Berapa triliun kira-kira? Dengan suasana pragmatisme, kira-kira minimal 10 triliun lah ya. Iya. Minimal 10 triliun. Gorontalo ini ada berapa juta penduduknya? 1,2 juta. Baik. Coba lihat. Berhala ketiga dalam politik ini adalah survei. Padahal survei ini bisa dibuat-buat atau tidak? Bisa. Partai itu milik siapa? Ini saya terus terang, ini oligarki yang terjadi di Indonesia ini. Kepemimpinan hanya dikuasai oleh keluarga tertentu, kelompok tertentu, betul gak? Kalau kamu taat sama saya menjadi petugas partai, kamu saya pilih. Kalau tidak, kok kacau negeri ini. Kacau, ini oligarki. Ini maaf ya Pak Demokrat. Ya, semua partai saya ingin katakan, ini kan lagi ceramah nahi mungkar. Ya. Kalau ada yang mencalonkan diri padahal dia capable, zadahullah wasatan fil ilmi wal jism, ini hafizun alim. Semua kriteria kepemimpinan ada padanya, cuma satu kelemahannya, tidak punya uang, ditambah satu lagi, tidak punya partai, tambah satu lagi, surveinya belum dicoba, ditambah satu lagi, gak punya media mainstream. Inilah empat berhalanya itu. Bisa gak jadi presiden Indonesia? Bisa! Katakan bisa atau tidak? Bisa! Bagaimana caranya Ustaz? Ikuti saya. La ilaha illallah. Satu jari. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa lahul hamdu, lahul mulku, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa lahul hamdu, lahul mulku, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. sekali lagi angkat tangannya dengan niat kita robek kabut setan di atas langit Indonesia yang menguasai pemikiran orang Indonesia, yang telah menguasai hati-hati orang Indonesia. Berhala-berhala ini kita robek dengan kekuatan tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikuti saya. Walillahi mulkus samawati wal ard, walillahi mulkus samawati wal ard, walillahi mulku samawati wal ard, lahu mulku samawati wal ard. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tuliju'l layla fin nahar wa tuliju'n nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' بغير حساب قل أعوذ برب الناس مالك الناس مالك الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا رب العالمين. Tahu apa artinya semua itu? Walillahi mulkus samawati wal ardh. Banyak orang berkuasa tapi tidak punya otoritas. Disebut pemimpin satu negeri tapi dikendalikan oleh orang lain. Namanya jabatan tertinggi dia sandang tapi ternyata dia hanya pecundang. Seakan-akan dia penguasa tapi sebetulnya cuma boneka. Itu biasanya terjadi pada orang dan kaum yang tidak bertauhid. Dan milik Allah lah otoritas kekuasaan seluruh lapisan langit dan bumi. Silahkan koalisi partaimu sehebat-hebatmu, silakan kumpulkan cukong-cukong pemodalmu, silakan bayar semua TV mainstreammu kalau sudah milik kamu, silakan lakukan kecurangan lewat pembentukan opini dengan semua survei-surveimu. Saya cuma yakin pada satu kekuatan saja, dan saya yakin semua berhala akan runtuh di hadapan kekuatan itu. Walillahi mulku samawati wal ard walahul mulku walahul hamd lahu mulku samawati wal ard. Allah dengan mudah akan menghancurkan dan memecah belah berkeping-keping persatuan kamu. Hei, uang kamu kalau orang satu Gorontalo cukup mengeluarkan 100 ribu per bulan dikali 10 bulan saja, dan yang berinfak untuk kepentingan bangsanya 100 ribu rupiah saja, 100 ribu rupiah dikali 1 juta orang Gorontalo sudah 100 miliar, dikali 10 bulan sudah 1 triliun gitu ya. Ya. Tapi kalau saya upgrade lagi 100 ribu sih kecil bagi orang Gorontalo. Kalau 1 juta saja, dan ini kita sebarkan ke seluruh Indonesia, hei, berapapun uang cukong kamu tidak akan bisa mengalahkan uang umat Islam di Indonesia. Uang itu bagi partai paling mahal karena untuk membayar para saksi di TPS. Betul gak? Sekarang saya minta semua umat Islam di seluruh Indonesia siap menjaga TPS-TPS secara gratis? Siap bawa nasi bungkus sendiri? Siap bawa kursi dan tenda sendiri? Siap bawa minuman sendiri? Selesai. Tinggal tunggu komando. Ganti presiden. Saya belum bicara ke situ. Saya cuma ingin sadarkan kesalahan Anda selama ini mau didoktrin. Ustaz, ini di Jakarta ceritanya. Yang berbicara kepada saya ini ketua partai Islam dan ahli politik Islam. Ustaz, gak mungkin kita kalahkan dia, Ustaz. Survei dia tertinggi, Ustaz. Dan kita gak punya calon sebaik dia, Ustaz. Saya bilang, jangan bacakan mantra itu di telinga saya. Paling tinggi kelas dia di telinga saya hanya celengan babi, saya bilang. Saya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, uang dia itu tak berseri. Oh, berarti uang palsu kalau tidak ada seri. Jangan bacakan mantra itu ke telinga saya. Allah lah pemilik harta seluruh langit dan bumi. Kita robek langit ini, saya bilang. Ini profesor pula doktor saya kumpulkan tahun 2015 di hotel saya. Semua ustaz, udahlah gak usah habiskan waktu ustaz. Yang bergabung sama dia koalisi partai besar semua ustaz. Lu pikir kalau koalisi partai besar bersatu kuat? Sorry ya, ada yang maha kuat. Qawiyun Aziz. Jangan bacakan itu mantra itu di depan saya. Ustaz, TV-TV itu semua punya dia. Alhamdulillah, cyber muslim menyelesaikan semuanya. Dan alhamdulillah, orang seluruh Indonesia datang ke Jakarta siap ongkos sendiri, bahkan ya. Siap jaga TPS. Itu kemarin, 4 berhala ini rontok gak di Jakarta? Rontok gak? Hancur atau tidak? Selesai atau tidak? Takbir. Semangat. Tapi sabar. Sabar. Ya, sabar. Maknanya apa? Saya cuma mau bilang, kuatkan dulu tauhid. Qulillahumma malikal mulk. Katakan begini. Ya malikal mulk, wahai penguasa, semua penguasa muka bumi berikut semua kekuasaannya. Wahai sang maharaja yang menguasai semua raja muka bumi berikut semua kerajaannya. Engkaulah yang maha memberikan kekuasaan dan kerajaan kepada yang engkau kehendaki, bukan seperti mereka rekayasa. Itu tauhid. Dan engkau bisa mencabut paksa, wa tanzi' itu nazak. Dan engkau bisa mencabut paksa kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Sekarang aku hanya percaya kepada masyiatuka ya Allah, masyiatullah. Engkau yang maha berkehendak, bukan orang-orang ini semua yang berkehendak. Kita Indonesia sudah teriakkan Donald Trump, jangan ikut-ikutan Zionis Israel yang sudah dikasih peringatan terakhir oleh Allah pada abad ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wahai Bani Israel, dulu kamu susah, kamu miskin, kamu lemah, bahkan kamu hampir punah. Lalu aku mampukan kamu, aku banyakkan kamu, aku kayakan kamu, aku kuatkan kamu, aku kasih kamu dukungan. Kalau kamu berbuat baik dengan kebaikanku, maka kebaikan itu kembali kepada kamu. Tapi kalau kamu berbuat jahat dengan sudah yang kukuasakan kepada kamu, fa idza jaa wa'dul akhirah. Saya sudah nasihati Amerika, saya cinta sama orang-orang Amerika agar mereka tidak dikubur hina-hina di Baitul Maqdis. Jangan ikut-ikutan Bani Israel yang sekarang sudah sampai pada puncak dihancurkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai bangsa Amerika dan sekutunya, jangan ikut terpendam di sana. Sebab apa yang Allah gambarkan pasti terjadi. Fa idza jaa wa'dul akhirah, telah dekat waktunya, liyasujuhakum, akan datang satu masa, akan muram wajah kamu wahai Netanyahu, akan muram wajah kamu wahai Trump. Itu bumi ratusan rasul dan nabi dikubur di sana. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan, wa arwah para nabi dan rasul di sana tidak mati, dan mereka semua tinggal menunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Walau kita tidak ikut membela, pasti di situ menang, dan orang-orang yang ikut membela pasti akan mendapatkan keberkahan Baitul Maqdis. Allazi barakna haulahu. Wahai bangsa Israel, sebentar lagi waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Sebentar lagi orang-orang Islam akan masuk ke Palestina dengan damai, dengan merdeka, dengan aman, dan kamu akan murung wajah kamu. Sebentar lagi pemuda-pemuda seluruh dunia, muslim dan bukan muslim, yang punya hati nurani akan terbang karena sudah muak dengan penjajahan di muka bumi, akan muak dengan penuh senjata. Orang-orang ini menginginkan perdamaian dunia. Orang-orang ini akan datang tanpa senjata tapi sudah siap mati, seperti para pemuda yang sedang melakukan Great Return on Mars, Al-Masir, Al-Auda, Al-Kubro di perbatasan Gaza, 700 meter dengan Israel. Ditembaki mereka tapi mereka tetap tegar berdiri, karena mereka ingin aksi damai ini tetap aksi damai, dan mereka tidak ingin zalim tapi dibunuh, insya Allah mati syahid. Sudah ratusan istishhad, sudah ribuan mereka luka-luka, tetap para pemuda itu berdiri karena mereka adalah penegak kebenaran dan keadilan, juga suka dengan perdamaian. Dan sebentar lagi pemuda-pemuda dunia akan sewa pesawat dari negara masing-masing, dan setiap pesawat akan diberikan bendera negara masing-masing, terbang menuju Palestina, akan menguasai Baitul Maqdis, tidak perlu minta visa pada negara penjajah. Terbang pesawat ini, ada yang turun di Jordania, ada yang turun di Mesir, ada yang turun di Suriah, bahkan ada yang langsung masuk ke Tel Aviv. Kalian ingin tembak, tembaklah. Kalian akan diserang oleh negara-negara seluruh dunia karena kalian telah menembak orang yang sedang melakukan aksi damai. Bukan cuma pesawat, kapal-kapal laut akan disewa oleh pemuda-pemuda seluruh dunia. Jumlahnya mungkin puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Mereka adalah orang-orang yang datang ingin masuk ke tanah sucinya dengan damai. Kalau ingin tembak, tembaklah. Berani gak kira-kira? Mereka berani tembak gak kira-kira? Bukan cuma dari laut, dari darat, konvoy darat pun mereka akan konvoy dengan mobilnya. Ada anak muda akan turun dari perbatasan Allenby antara Israel dengan Jordania. Mereka akan lari 30 km dan akan mendobrak pintu Baitul Maqdis. Dan setelah itu, waliyutabbiru ma'alau tadbira. Tahapannya dalam Al-Quran sudah jelas. Setelah itu, wahai Bani Israel, kamu akan disiksa, dihina, kamu lari, dikejar, kamu masuk ke dalam rumah kamu, dikejar, kamu loncat lewat jendelamu, dikejar, dan kamu akan dibunuh habis-habisan. Ini sudah tertuang di dalam Al-Quran. Begitu juga di Indonesia, kalau Allah sudah takdirkan umat Islam bangkit, unstoppable. Mau dituduh macam-macam sekalipun, insya Allah umat Islam tetap tegar, membawa perdamaian, membawa persatuan. Tapi jangan coba-coba nistakan agama kami. Dengan darah, dengan nyawa kami pertahankan agama kami. Tapi minum ada kan nih minum? Saudara-saudara, semangat ini yang saya bawa kepada kita semua. Dan insya Allah Indonesia, bangsanya mencinta persaudaraan, mencintai persaudaraan dan perdamaian, bukanlah bangsa yang dekat dengan teroris, terorisme, radikalisme, fundamentalisme. Itu cuma istilah yang mereka buat-buat. Pembom ya pembom aja, gak usah dikait-kaitkan sama Islam. Masa pembom lalu isunya radikal, ditambah lagi deradikalisasi, baru 200 nama, kan gitu. Terlalu gampang membaca anunya, alurnya. Ya gak gitu juga kali. Umat Islam ini udah tahu kok kemana dan siapa harus didengar, betul? Sudah tahu siapa harus didengar? Sudah tahu siapa yang harus ditaati? Sudah tahu komando siapa yang didengar? Sudah tahu lah, sudah. Dikacau-kacaukan goyang atau tidak? Kita punya Al-Quran, kita punya As-Sunnah. Insya Allah, jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Manado kita, Gorontalo kita adalah Gorontalo yang aman, Gorontalo yang damai, Gorontalo yang bersatu, Gorontalo yang cinta kepada saudara seagama, dan cinta juga kepada saudara selain agama, dan menjaga persaudaraan antar beragama, cinta kepada lingkungan, tidak merusak terumbu karang, tidak menebang pohon, tidak menjual batu-batu alam kemana-mana, siap menjadi pengusaha-pengusaha. Allahu Akbar. Insya Allah bersama pemerintah daerah kita juga terus bekerja sama. Buat kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, kita cari apa solusinya dengan damai. Wa amruhum syura bainah. Selesai dah sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pencerahan pada pagi hari ini sangat luar biasa.